Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengaosan ini pun narusakan malam selasa kampung ker. Bab sabar. Para bapak, para ibu, ujian utawi balak sing paling berat niku balak ingkang dipunturunaken dhateng para rasul. Niku balak sing paling berat. Badane ingkang dipunturunaken dhateng para nabi. Tak terusé balak sing diturunaken dhateng para wali. Lajeng balak sing diturunaken dhateng para ulama billah. Ulama billah, ulama sholihin. Ku balak sing diturunaken sing paling berat. Paling berat datang rasul, ngisore datang nabi, ngisore datang wali, ngisore datang ulama billah. Balak sing tunaken datang orang awam, niki nggih kathah tapi enteng. Boten begitu berat kados dene para rasul. Bapak-bapak, balak sing tunaken dateng Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, niku nggih berat. Sebabe ujian kok kok penyembelih anak. Balak sing paling berat. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahu. Pandur madataro. Anakku Ismail, aku ngimpi diperintah Gusti Allah supaya nyembelih awakmu. Jajal angen-angenen ya apa pendapatmu. Bapak, niki Nabi Ibrahim muji datang Nabi Ismail. Kira-kira samikna batokna opora ambek perintahe Allah. Ternyata Nabi Ismail matur ya abatif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sobiri. Pak, pengen laksanakaken napa sing diperintahkan Allah. Insya Allah dengan badhe ningali kula tergolong tiang-tiang ingkang sabar. Nabi Ibrahim diuji nyembelih putra yang hanya satu-satunya. Waktu niki putane nembe Ismail niki. Dereng kadhang putra sanese. Sabar. Nabi Ismail nggih sabar, sabar nggih. Nyawane badhe dipecat saking jasate. Niku nggih sabar, niku ujian sing berat. Para rasul kaya ngoten. Nabi Yusuf alaihissalam berat ujiane. tasih anak-anak wis dibuat kali dulur-dulure cempurna sumur. Akhirnya ditemu kalih musafir didol. Dadekno budak didol dateng Perdana Menteri Kitfirul Aziz wonten Mesir. Perdana Menteri Raja Rawyan. Imong Siti Zaliha sampai gede sampai dewasa. Barang dewasa dirayu kali Zaliha dijak selingkuh. Iku nggih berat, Pak. Zaliha niku wayune mboten karuan. Nggih. Jenenge Yusuf iku gandenge nggih mboten karuan. Dah niki dicoba kaya ngoten. Akhirnya Nabi Yusuf mboten kersa mlayu-mlayu pas buka lawang ngepasi garwane Zaliha teng jabane lawang. Terus Nabi Yusuf nggih dilapuri kalian garwane Fitul Aziz Siti Zaliha. Bilih Nabi Yusuf badhe memperkosa. Pada diwalik. Itu kan mboten salah, mboten apa. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Berat para bapak. Difitnah. Dia dipenjara. Nabi Yusuf ini gadah putu. Gadah putu. Nabi Yusuf gadah putra jenenge Afroyim. Afroyim gadah putri jenenge Rohmah. Rohmah digarwa Nabi Ayub. Nabi Ayub iki nggih rasul niku nggih berat. Para bapak iki kula badhe cerita Nabi Ayub nggih. Kula cerita sing lengkap pisan. Para bapak mengingat siapakan buku catatan nggih. Diceritakan Nabi Ayub niku bin Aisyah bin Ishak bin Ibrahim bin Taroh bin Mahur bin Saluk bin Uru bin Falih bin Abir bin Koinan bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Uhnuh utawi Idris bin Yardiyah bin Mahlail bin Koinan bin Anwas bin Shish bin Nabiullah Adam alaihi salam. Ini Nabi Ayub niku ketunane Nabi Ibrahim, putrane Nabi Ibrahim gadah putra jenenge Ishak. Ishak gadah putra jenenge Aisyah gadah putra jenenge Ayub. Jadi Ayub niku dateng Nabi Adam turun 23. Turun 23. Nabi Ayub yang bae dilahirkan di negara Rum. Tapi dibesarkan di Syam, di Syria. Ibune niki putrine Nabi Lut. Putrine Nabi Lut. Para bapak, Nabi Ayub niku tiang jalur sing cerdas. Di samping cerdas, piyambake bersih, awake bersih. Di samping niku santun, santun, sabar, ngapuroan, lan sing terkenal bijaksana. Sipate sing terkenal niku sekawan, iji, pinter, cerdas, loro bersih, nomor telu santun, nomor papat bijaksana. Bapake Ayub namine Aisha. Niku tiyang ingkang bandane kuwatah. Piyambake miliki raja kaya niku segala macam raja kaya. Termasuk unta, gadah, sapi, gadah, wedhus, gadah, jaran, gadah, keledai, gadah, khimar, gadah. Di merata ya, segala jenis raja kaya piyambake kagungan. Wonten bumi Syam, corosane ki Syria. Mutadenten wong sing sugih kaya bapake Nabi Ayub. Nggih. Jenenge Aisha. Aisha bin Esad bin Ibrahim. Terbapak nalikane bapake sedo, sedoyo harta bendane niki dimiliki kalian Nabi Ayub alaihi salam. Akhiripun Nabi Ayub niku nikah kalian Rahmah binti Afroyim bin Yusuf. Rahmah bin Afroyim binti Afroyim bin Yusuf. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Sak pendure sami kados sing kula aturaken wau. Budi Rahmah niki binti Afroyim, Afroyim bin Yusuf, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Mulai bapak iki silsilahe Siti Rahmah. Nabi Ayub nikah kalian Siti Rahmah niku nate sampe hamil ping rolas. Hamil ping rolas. Tiap-tiap babar nggih dampit. Dampit iku kembar lanang wedok. Kembar lanang wedok dadi hamil ping 12 nek dijumlah berarti 24. Utane 24 kalian Siti Rahmah. Akhiripun Nabi Ayub diutus Allah berdawah dateng kaume. Yene ku ahli Hairon. Ya daerah iku jenenge daerah Hauron. Para bapak, Nabi Ayub niku budi pekertine sae. Alus ya mbake. Alus, luwes, kasih sayang. Saking bagusnya budi pakerti ini. Saking aluse kasih sayang dateng sinten mawon sampai mboten enten tiyang sing mboten nampa. Kuwabeh nampa ajakane Nabi Ayub. Mboten enten sing nganggep Ayub niku bohong. Mboten enten sing ngingkari Nabi Ayub. Ngono napa nomor siji akhlake niku wau. Memelurune panjen turunane wong mulya. Bapak-bapake nggih wong mulya, turunane ibuke nggih wong mulya. Para bapak, Nabi Ayub mengembangkan syariat Islam niku sungguh-sungguh. Saking katai bandane tiap-tiap daerah digawekno masjid. Gawekno masjid. Nabi Ayub setiap hari niku ndamel prasmanan. Prasmanan ingkang dipersiapaken kangge wong-wong fakir, wong-wong miskin, para dayoh-dayoh. Niku saben dinten damelaken prasmanan. Nggih. Mlebet dateng ruang makan gratis. Bapak Nabi Ayub niku nek dateng anak-anak yatim kaya bapake dhewe. Kaya bapake dhewe sing kasih sayang ning anak-anak yatim. Dateng para randha-randha kaya suami. Saking napa welase. Dateng rondo-rondo koyok suami. Dateng anak yatim koyok bapak. Dateng tiang-tiang mukmin sing lemah-lemah. Utawi tiang-tiang sing dereng mlebet Islam. Sing lemah-lemah ni koyok dulur. Niku sipate Nabi Ayub. Mula bapak. Nabi Ayub niku perintah wakil-wakile perintah tiang-tiang sing dipercados niku mempersilahkan sinten mawon sing ngunduh tandurane sing ngeneni tanduran parine tanduran gandume sing metiki kebun buahe sapa wae nggih dipersilahkan. Masyaallah, sapa mawon nggih. Mlebu kebun buah, meti buahe monggo. Mboten oleh dicegah nggih. Nggih, sehingga piyambake gadah tanduran gandum-gandum, pari-pari nggih. Niki dipae tiyang mboten napa-napa. Nggih, sing ngerso kengen mendhet-mendhet sapuas-puase. Sifate Nabi Ayub. Kalau bapak, raja kaya ini saben taun niku tambah. Mongko nek lumen ngoten niku rezekine tambah kathah. Nek medhit niku rezekine tambah melirit. Mbah bapak, tapi bondo sing kaya ngoten. Nabi Ayub ku babar pisan mboten demen. Nggih. Mboten demen dateng bondo. Bapak saking mboten demene kados niku wau, sapa sing jupuk ning sawah monggo. Sapa sing jupuk ning kebun nggih, kebun buah monggo. Mboten dicegah sama sekali. Kula bapak pingane matur teng Gusti Allah Ilahi menika sedaya peparing panjenengan dateng hamba-hamba pingan ing tahanan dunya. Tahanan dunya. Napa tahanan dunya wong mukmin niku dunya niku kaya tahanan. Ad-dunya si junul mukmin. wa jannatul kafir. Dunyonku kangune wong mukmin seperti tahanan. Wong mukmin teng dunyoku berat. Berat. Mergo sampun diparingi Allah peparing yang lebih besar. Ngene iku jenenge iman. Niku peparing sing luar biasa. Lah wong kafir diparingi bondo kata sembarang bebas. Wong mukmin judi gak oleh. Wong kafir bebas. Wong mukmin selingkuh gak pareng. Wong kafir bebas. Wong mukmin minum minuman keras mboten pareng. Wong kafir bebas. Niku mulane dunya niku kangune wong mukmin seperti tahanan. Kangune wong kafir seperti surga. Mature malih kados pundi Gusti pemberian payengan binjing wonten surga. Kangge tiang-tiang ingkang pengen mulia agen. Kangge dayuh pengen binjing wonten surga panggunane langgeng. Para bapak, senajan Ayub, Nabi Ayub, kekayaan kados ngaten melimpah ruah. Anaknya sampai 24. Niku mboten babar pisan ganggu atine saking eling Allah. Atine tansah dikir teng Gusti Allah, mboten ate supe. Siji kalih konjenengan ngitung duit 100.000 wis lali Gusti Allah. Niki mboten blas. Manaipun mboten nate supe zikrullah. Lajeng lesane mboten nate nggih zikir dhateng Allah, nyebut asmane Allah. Mboten nate kendu oleh syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Atine tansah zikir, tansah syukur. Lesane tansah nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Lah mergo ana rasul sing modele kaya ngoten ora bapak nggih. Wis akhlake bagus, alus, kasih sayang, umane luar biasa, ibadah sregep kaya ngoten, iblis niku iri nggih. Iblis niki hasud. Para bapak, iblis ku guneman, iblis. Iya Ayub ibadah kaya ngono, ya. Wong pancene ning dunya miliki kekayaan. Miliki kekayaan ning dunya. Besok bakal oleh bagian akhirat sing gedhe. Wis saiki tak jajale, tak rusake dunyane. Para bapak, pasen iblis niku kepingin Yusuf iku dirusak dunyane lan dirusak akhirate. Minimal rusak dunyane utawa rusak akhirate. Nek bisa kedua-duanya. Dunyane rusak, akhirate rusak karo-karone. Setidak-tidaknya salah satu. Wektu niku para bapak iblis laknatullah teng zaman niku saged munggah langit. Saket munggah langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Mboten ten alangan nopo-nopo waktu niku. Tasih bebas. Di pengin mandek teng langit pertama sakit, pengin mandek langit keempat sakit. Teng pundi mon sing dikarepno sakit. Kula bapak, suatu saat iblis niku munggah dateng langit. Banjur ditakoni mbek Gusti Allah. Ya la'in. Ya la'in wahai wong sing dilaknat. Ya apa awakmu nggodho Ayub? Berhasil apa ora? Takoni Gusti Allah. Asyik Iblis pun jawab, ilahi Ayub mereka nyembah dengan panjenengan, ibadah datang pengen nikmat krono, pengen paringi kejembaran ning dunyo, pengen paringi waras awake. Upamane Ayub niki mboten jembar dunyane, mboten waras awake, mboten ngira ibadah datang bayangan singkat dosuniku. Seandainya Ayub niku dunia ini rusak, awai gak waras, niku Gusti mboten bakti ibadah singkat dosuniku. Lajeng Gusti Allah jawab, kamu bohong. Kamu bohong. Aku ngerti Ayub iku tetep ibadah maring ingsun, syukur maring ingsun senajan ora miliki kajembaran dunya. Senajan awake ora waras, aku ngerti. Lajeng Iblis niki matur, nek ngoten wahe ya Rabbi pangeran, pangeran kula. Nek yo tetep ya Rabbi, tapi gak gelem bukti. Tapi kuwe pegang paringi nggih kekuasaan. Nggih saged nggodho Ayub. Kuwe pengen paringi nggih gadah wewenang nggodho teng Ayub. Tapi kuwe rusake bandane, kuwe rusake awake. Nggih dus pundi? Mopo tasik nggih eling tentenga mopo mboten. Tapi Gusti Allah, ya wis silakan. Silakan. Kudanen ya. Kuasa nono tapi kejaba perkara luru. Aja menguasai rohe. Aja menguasai lesane. Haripun iblis ini terus balik, balik teng bumi malih. Bareng balik terus manggon teng pinggir segoro, bungok-bungok, undang-undang anak buah, bungok buah ter. Ceritane iblis itu sampai didengar seluruh dunia. Akhirnya setan lanang, setan wedok, jin lanang, jin wedok, kabeh kumpul. Nekane iblis iki. Kabeh padha matur, Gusti, pengen kenging musibah nopo kok bungok-bungok. Iblis dawuh. Dawuh. Dawuh ning ngono anak buahe. Wong ratu iki. Nenek digawe elek ya mucat. Sing elek meneh ya nyocot. anak buahku kabeh. Umatku kabeh. Aku saiki diparingi kesempatan mbek Gusti Allah. Sing durung tau duwe kesempatan kaya iki semenjak aku berhasil nyeblokno Adam saka swarga. Itu bisa aku nggodho Adam ku sampai diceblokno ning bumi. Sakwise iku aku ora oleh kesempatan nggodho Rasule Allah, nggodho nabine Allah. Saiki aku diwehi kesempatan mbek Gusti Allah. Mulane tulung aku, rusakan Ayub. Akhirnya jin lanang, jin wedok, sumebar. Setan lanang, setan wedok sumebar. Bandane ayuk wabe dirusak diobong kabeh. Bayi padha wobong kabeh. Iblis ku teko ning gone Ayub. Nabi Ayub pinuju salat. Pinuju salat dikandani. Ayub, awakmu kok enak-enak nyembah pangeranmu. Padahal awakmu saiki dalam bahaya besar. Bloken niku, bondomu kobong kabeh. Gudang-gudangmu kobong. Sawah-sawahmu kobong. Kebun-kebun buah-buahan kobong kabeh. Nabi Ayub mboten jawab. Mboten jawab. Sampai rampung anggene salat. Terus bapak bareng rampung saking salate Nabi Ayub dawuh alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atoni summa akhadha minni. Alhamdulillah. Bondoku kabeh diparingi Allah. Saiki wis dijupuk maneh nek Gusti Allah. Alhamdulillah, aku gak repot-repot. Ajeng Nabi Ayub balik maneh namung jawab ngoten tok, balik salat maneh. Akhire besiku balik. Kecewa. Mboten berhasil. Nuntun Nabi Ayub mboten berhasil, kecewa. Merasa hina ngoten. Para bapak, Nabi Ayub wektu niki putrane kantun 14. Nalika digodho kali iblis iki asale putane 24. Niku kantun 14. Sing 8 jaler, sing 6 estri. Putra-putrane sing 14 niku saben dina nek daran niku teng dulure ngolah-ngalih ketok rukun ngoten. Dadi dereke pun gadah balem sedaya. Tapi bendina nek daran niku ngolah-ngalih. Ning anak sing ragil dadi sitok sak meja makan. Terus hari yang lain ganti ning anak sing dhuwure. Niku terus menduwi no ketok pun. Akhirnya suatu saat sedaya putra-putrane niki dahar teng dulure sing paling tuwek. Sing paling tuwek nggih. Jenenge Hirmal. Hirmal. Dadi sampean duwe anak jenenge Hirman. Jenenge Hirmal iki dulure sing paling sepuh. Para bapak niku dadi sak napa sak meja makan, meja makan. Nggih, akhire setan iki padha ngumpul ngepung omah. Omah iku dijungkrukno, madhek omah-omah panggung. Dijungkrukno putra-putra Nabi Ayub keblekan kabeh. Enten sing lagi muluk keblekan mati. Enten sing lagi ngombe keblekan mati. Enten sing lagi nyekel tuwung, nyekel apa nggih, keblekan mati. Niku sedaya pecah. Terus bapak, lajeng iblis iku marani Nabi Ayub. Nabi Ayub tasik salat. Tasik salat itu dikandani mbek iblis. Ayub, awakmu kok enak-enak nyembah pangeranmu. Ngerti aku anakmu mati kabeh. Keblekan omah. Omahmu sing panguku ambruk, anakmu mati kabeh. Orang sing urip situ-situ. Nabi Ayub mboten jawab napa-napa. Mendel tok nggih. Sampai rampung anggene pun salat. Bareng mentampung dawuh ya lain. Iblis laknat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'toni summa akhodani. Bal amwal wal aulad fitnatun lirijal wan nisa. Kira-kira kuasa sampean saged anake mati, alhamdulillah. Bondone kobong, alhamdulillah. Niki para bapak contone buahlah sing paling gede niku dateng rasul-rasul, dateng nabi-nabi. Kesabaran nggih ngoten. Nek kula njenengan kenging sabar kaya rasul ya gak mungkin. Para bapak ya mbuh 1%, ya mbuh 2%, ya mbuh 5%. Sabar niku kudu dilatih. Nanti sabar, kok sabar termasuk sifat-sifat yang terpuji. Mergo sing sabar iku akan selalu didampingi oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Berbapak malah dawuh ngeten, alhamdulillah anak bondoku kabeh paringane Gusti Allah. Saiki wis dipundhut ambek Gusti Allah. Iblis ngerti yo bondo mbek anak iku ujian. Ujian kanggo wong lanang ya ujian kanggo wong wedok. Ku ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iki ujian. Dosa iki ujian dipundhut Gusti Allah aku rak malah penak. Malah penak. Para bapak bang dijawab ngoten nggih. Akhire iblis iki kutus buah nggih. Merasa kecewa, merasa nglongso, bangun muring-muring gregeten. Nek kandhane ngono kok alhamdulillah awas kon. Kulo bapak akhire iblis niku dugi malih. Nabi Ayub niku pinuju salat. Dadi anake mun dirusak. Gedunge sing panggung mun dibrekno. Bandane kabeh wis diobong. Bondo seneng gudang diobong. Seneng perkebunan diobong. Teng persawahan diobong kabeh. Iki wis melarat Nabi Ayub. Muntek kabeh banget. Mergo wau iblis ku menduga Nabi Ayub seket ibadahku krono kejembaran dunia nomor loro awake waras. Terus anake mulai dirusak kesehatane. Nalika Nabi Ayub niku pinuju sujud karo bapak. Diparane mbek iblis teko ngarep. Nggih. Disebul irunge kalih lesane Ayub disebul pus. Para bapak kira-kira disebul apa metu genine ngono ya. Kaya geni sing metu saka cangkeme ular naga. Pus. Badan disebul niku langsung badane Ayub niku wabuh. Badan wabuh. Terus niku meda kedengar tendur ledus. Pemeng nek ngomong ya. Kedengar gede sak jagung-jagung. Mungkin ini buat temenan borang. Gede ini keringet sak jagung-jagung. Niki diterangkan keringet ini sampai ledus. Apa wabuh. Nah, kura bapak. Lajeng badane krasa abot. Lajeng garwane namine Rohmah. Niki terus matur. Mas Ayub, jangan kok sampai kados ngeten. Napa jangan nyusahkan bondo. Napa nyusahkan anak. Napa dos pundi. Padahal pengen saben dalu mesti sembahyang. Saben siang mesti poso. Mosok kelangan anak kali bondo mon kados kaya ngeten iki. Padahal yang sejenenge poso saat mboten nate istirahat. Para bapak, Nabi Ayub mendel mawon. Mergo mboten kok nyusahno niku mergo disebul kali iblis. Akhiripun para bapak badane iku metu cacare. Mulai saking sirah sampai dumugi suku niku cacaran kabeh. Cacaran. Para bapak, cacaran niku mun seluruh tubuh. Saking nginggil sampai ngandap. Saking cacaran niku metu nanah wuk. Nanah wuk. Cacar niku akhirnya terus dinggoni jenenge set. Sete niku wabuk sampai kemurutuk. Kemurutuk saking kebuke set. Kalau bapak bareng delok koyok modern. Kerabat-kerabatnya nyingkrih. Dan mentolo dulu ayat makan. Ini jijik. Dengan Nabi Ayub ini ku jijik. Rencang-rencangnya sing cedek ini podo nyingkrih. Betul purun cedek kali Ayub. Waktu ini ku Nabi Ayub ku garwane tigo. Sing kali betul disebut namine. Sesetunggal jenenge Rahmah niku wae. Garwane tiga bareng Nabi Ayub kondisi kados ngeten sing loro njaluk pegat. Njaluk pegat, njaluk pegat kali Nabi Ayub dipegat. Kantun Rahmah. Rahmah ditari awam kanjur pegat pisan mboten. Lu badhe ngladosi jenengan selama hidup. Lu bapak sing jenenge Rahman iki ngladosi napa sing dadi kebetane Nabi Ayub. Dalu siang-siang dalu ngladosi. Terus bapak akhire teng wedok-wedok kampung niku. Nek krungu kabar nek Nabi Ayub niku kenging penyakit. Akhire wong wedok-wedok niku sami dugi. Sahabat dani kerabat sami ngalih. Konco-konco sing cedek niku sami ngalih. Yang istri-istri kampung ku sami dugi. Niki podo ngucap ya Rahmah. Aku kuwatir nek penyakit bojomu ku nular ning anak-anake wong kampung kene. Aku kuwatir wis saiki bojomu tokno. Aja sampe ning desa kene. Nek ora mbok tokno, kok bakal tak tundung dengan paksa. Loh bapak, wis kerabate wis ngalih. Nggih. Kanca-kanca cedhek ngalih. Bojone sing loro njaluk pegat, nggih. Diusir pisan saking kampung. Anipun Siti Rahmah niki terus maleni pakaiane, pakaiane dibungkus. Apa itu talene rasa. Berbapak. Terus Siti Rahmah niki wong Nabi Ayub pun koyok ngoten digendong. Jadi digendong. Nabi Ayub digendong kalian Siti Rahmah. Air matane Siti Rahmah niku sampai netes-netes. Netes-netes teng wajahe Siti Rahmah. Lah yo aku di rumah, aku diusir. Kanca-kanca padha pisah. Nggih, dulur-dulur padha pisah. Saka daerahku dhewe, saka desaku dhewe aku diusir. Akhirnya Siti Rahmah ambek gendeng kalih nangis. Akhirnya pun para bapak petuk tanah kosong. Tanah kosong bumi sing gak dinggone wong. Tapi bumi niku kanggo pembuangan baja. Baja-baja sing afkiran. baja sing mboten kangguku dibuak dengeriku di tanah kosong kanggo pembuangan besi, pembuangan baja-baja sing sambut apikiran. Terus Nabi Ayub niku disarekaken teng dhuwure baja niku. Jadi teng rongsokan nggih, buangan rongsokan. Di nggih sarekaken teng dhuwure baja. Para bapak padang nggih mboten darah sing mboten kanggo nggih, darah sing gak ana wonge. Bumi khorob niku bumi sing mboten dingene tiyang. Nggih mboten ditanduri. Soale napa? Soale kangge buangan niku rongsok-rongsok baja. Niku bareng mung ahli kampung niki Sumerep niki padha ndelok Nabi Ayub kaya ngoten. Bareng Sumerep nggih, Siti Rohmah dikandani pisan. Rohmah nggih. Bojomu go ngalih. Ono gendongan go ngalih. Ini orang mbok go ngalih, asu-asu ku tak curung ben mangan bujumu. Masya Allah. Coba kok payok ngetan. Ku asu ku tak curung ben mangan bujumu. Terus bapak aku digendong malih, Nabi Ayub kalih nangis. Akhirnya sampai dumugi perjalanan dalan sing kiwa tengene mboten ten omah. Cara ngene iki nggih alas kira-kira. Terus Nabi Ayub dideleh pinggir dalan digletak. Terus Siti Rohmah niki padus pecok kali padus tali. Ya mbake terus ngetoki wit, ngetoki wit niki mesti nggih cara niki nggih kaya ning kabuh ngoten bae iku ning alas ngoten. Kok ngetoki wit lajeng damel omah-omahan saking kayu niki. Sing tandan di Siti Rohmah piyamba Nabi Ayub mengkatus wadhan. Bapak-bapak terus damel griyo. Damel griyo saking kayu. Di kayu diketok-ketok lajeng ditaleni kangge tali. Bapak-bapak lajeng Nabi Ayub itu padosaken debu. Debu ditotok kalih watu. Dan ini apa? Debu kanggo kasure, watu kanggo bantale. Kemudian omah-omahan dilemei debu, langsung dibantali watu. Bapak bapak, akhiripun Siti Rohmah ku boleh kanggo wadahi nginum, kanggo wadahi ngunjuk. Ngunjuk Nabi Ayub. Wis surang duwe apa-apa. Golek wadahku nemu wadah bekase wadah sing kanggo nyombur kewan. Nggih. Sareng niki napa Pak Timbo. Timbo sing kangge adah comburane jaran niku lho. Iku dipendhet nah sing kangge adah toya kangge paringi unjukan. Nabi Ayub. Terus kalau merenten omah-omahan, niki Siti Rohmah itu terus mlebet teng kampung. Teng kampung riko mergawi. Nggih, mergawi. Lah tiyang kampung ku dereng ngerti nek niku Rohmah dereng ngerti, nggih. Ku mergawi teng kampung niku oleh ongkos. Oleh ongkos, nggih. Damel tumbas roti, tumbas roti. Dan kenapa maringi dharan Nabi Ayub. Tolong bapak, nalikane budal datang kampung, niku Nabi Ayub rumoso nek badhe ditinggal. Rohmah balik dhisik tak wasiati. Nek panjang aku mbok tinggal ning kene ijen, awakmu lunga, aku tak weh wasiat ning awakmu. Lajeng Siti Rohmah matur, ya sayyidi. Sayyidi nek nyeluk bojoku benku ya sayyidi. Nggih. Bendoro kula pengen ampun ajrih. Jenengan boten badhe kula tinggal. Kula badhe ngladosi jenengan mboten badhe ninggal panjenengan selama roh kula niku tasih wonten jasad kula. Ajeng akhire Sidi Rohmah diwini terus budal. Dengan niku nyambut gawe mangke kundur mbeta roti kangge nggih darah Nabi Ayub. Bareng sampun dangu nyambut gawe teng kampung niku akhire ngerti nek niku Rohmah. Rohmah garwane Nabi Ayub. Bangerti nek niku Rohmah akhire mboten diwehi roti nggih. Iki bojone Ayub niku gek nulari iki ngono. Akhir pun para bapak niki mboten diparingi. Rono napa wong kampung rasa jijik kuwatos ketularan. Akhir Siti Rohmah niku terus muwun nggih. Terus matur ning Gusti Allah ya Rabbi tarohali qaddaqat bi al ardu wanasu qad kandaruna fid dunya wala takdirna anta ya rabbi fil akhirah wa taraduna min diyarina wala tadrukna min darika yaumal qiyamah. Ya Allah Gusti pun kangge kula bumi niki pun rupek nggih rupek nggih kangge kula menungso sedaya menjijik kalih kula. Teng dunya niku kabeh jijik kalih kula kalian suami kula. Mulane Gusti kula nyuwun pengen antun ngantos jijik kalih kula kalian suami kula binjing teng akhirat. Tiang-tiang Gusti sampun menolak kula nundung kula saking griya kula lan suami kula. Mulanjengan ampun ngantos nundung kula saking swarga pengen binjing wonten dina kiamat. Akhiripun para bapak Siti Rohmah niki terus dateng pembuat roti nggih. Selalu padus tiyang sing dereng kenal, sing dereng kenal. Dateng pembuat roti asin Siti Rohmah niki matur inna habibi Ayub ja'iun. Pak pembuat roti suami kula kekasih kula Nabi Ayub niki lapar niki luwe mulane kula pengen utangi roti setunggal mau pengen utangi kangge suami kula Ayub. Lajeng enten tiang istri muning eten bujuri tukang gawe roti. Gawe roti nyingkriyo. Oleh sampai bujuku weruh aku ditukani. Aku gelemai roti awakmu asakan kelabangane rambutmu iku wehno aku. Da'ubatan min sa'riki waya abdufirah wakam la isnata aswata da'ubatan waki'atan fil ardi. Siti Rohmahku rambutnya panjang sampai klaing serih lemah jirini wong-wong sing ahli wongku wedokku nek rambutnya duwo iku taat sampai suami sabaran ini rambutnya cekak itu judas biasa itu rambutnya kedua sampai kleh-kleh lemah ini para bapak diklaban-klaban ya. Diklaban-klaban ini jumlahnya kali welas awakmu tak wae roti sitok tapi klabanganmu sitok aku ketok nweno aku. Ora bapak, jeneng Siti Rohmah niku ayu, nggih. Nurun bae Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku ganteng. Dan Rohmah niku nggih cantik, nggih. Niki supo ambek Nabi Yusuf. Kaya dene Siti Fatimah serupa ambek Kanjeng Nabi. Kurang bapak, Nabi ayo demen nek ndelok kelabangane Siti Rohman, ku demen kelabangan sampai klien saya lemah jumlahnya rolas. Ini ku demen Nabi Yusuf. Banjur Siti Rohman itu terus nggawa gunting kelabangan sing sitok niku diketok. Dilungo dateng tiang istri sing gawe roti niku wau. Dijoli roti papat. Roti papat. Jadi ben kuwi sono mung dodol rambut kuwi sono. Saking terpaksane. Iya. Lanjut terus dungo ya Robi. Kulo sadian rambut. Sadian rekmo. Niki kanten kulo mentaati suami. Mane kanjeng Nabi Muhammad dawuh. Wong wedok sing salihah sing taat suami iku wajabat lahal jannah. Wong wedok misale sepriki ana wedok kok salihah kok muti ateng suami dawuh Nabi wajabat lahal jannah. Iki matur den kusa ya Allah kusi kula sampe dodo rambut. Niki saking kula mentaati suami. Kangge ngaturi daran Nabi panjenengan, Nabi Ayub. Mulane Gusti kula nyuwun ngapunten sampun kula terpaksa sadyan rambut. Kula bapak bareng Siti Rohmah gawa roti papat. Roti papat ate utuh pisan. Biasanya ngoroti ku sok remekan, pecahan, cuwilan. Iki papat kok utuh. Yeah. Niki rawosi penggali Nabi Ayub wabut. Yeah. Iki ku bujuku kek dodo lawak. Kek dodo lawak. Yeah. Niki rawosi pun manai Nabi Yusuf ku merasa berat. Fadona annaha ba'at nafsaha. Sampai Nabi Yusuf menduga istrinya namanya Rohmah menjual diri. Akhirnya pun sampai sumpah Nabi Ayub. Pomo di pomo aku diparingi waras Gusti Allah. Bojoku tak putul ping satus. Tak pukul satu silitan. Mereka menduga nih, sampai dudu lawak nih. Tak pukul satu silitan. Berbapak, akhirnya pun Siti Rohmah matur. Nanti matur yang halus, yang bisa diterima kali Nabi Ayub. Bareng matur, Nabi Ayub muwun. Nabi Ayub muwun. Terus dungo ya Rabbi, sampun telas rekodoyo kula. Sampai persoalan kula niku ndadosaken istri kula dodo rambut. Dodo rambut, dodo rikmu kangge nafakai kula. Siti Rohmah terus matur, ya Saidi, mboten usah susah, mboten usah nggih pengen ngresula wong rambut mawon. Rambut mawon. Rambut niku saged tukul ya Saidi. Besok tukul niku tambah sae. Wong wedok kok kaya ngene kok cemokot lambine. Lah iya wedok kok menghibur suami. Ampun susah. Ampun nesula dina niki. Kok rambut gampang tumbuh. Mangke badhe tukul sing langkung sae. Akhirnya pun terus roti ku dipotong-potong, Nabi Ayub didulang. Terus Siti Rohmah niki terus lenggah teng sandinge Nabi Ayub. Lenggah ku nunggoni Nabi Ayub. Nabi Ayub ku mendel kali dikir dengan Gusti Allah. Katane teng set dikir rontok, dibalik nunggoni. Kapan set niki rontok, niku dibalik nenggone. Ambek muni, Set, kulu mimma rizakakumullah. Wis pangan-panganan rizkimu saka Gusti Allah. Dadi daging ku rizkine Allah ning ngene set. Set, kapan set ceplok disupuk dibalekno set, wis pangan-panganan rizkimu saka Gusti Allah. Sampai para bapak daginge Nabi Ayub telas. Nggih. Kantun balung otot nggih, ambek urat sarat. Urate sarat tase, otote tase nggih kalian balung nggih. Kapane senenge niki muncul nggih, muncul saking wetan. Niki sinare senenge saged tembus teng awake nggih metu kulon. Niki bayangake niku kaya apa? Apa kaya jerangkong ngono. Dadi nek sengene iki muncul iku tembus, tembus. Kula bapak. Sing kantun niku kantun atine kalian lesane. Atine mbek lesane. Nalika iblis niku njaluk izin Gusti Allah ngrusak Nabi Ayub. Allah kan dawuh silahkan. Asalkan jangan ruh dan lesannya. Lah ruh manggone kanteng jantung. Asalkan ojo jantunge, asalkan ojo lesane. Dadi lesane sing utuh mugono polesan kanggo nyebut asmane Allah, jantung kanggo eling tengene Gusti Allah. Bapakku terus rajin kaya ngaten nggih. Mboten leren-leren atine mensyukuri Allah, lesane menyebut-nyebut nama Allah. Nabi Ayub dicoba kaya ngoten, suwene pinten? Suwene sampai 18 tahun. Nggih. 18 tahun. Ya Allah. Awai dileru weteng rong jame sambate. Iki 18 taun. Siti Rohmah matur pada suatu hari. Ya Sayyidi, pengen mengko nabi. Dengan nabi Gusti Allah sing mulya munggu Gusti Allah. Lampu nggih pengen nyuwun Gusti Allah sepatus Allah marasakan gerah panjenengan. Iki kan pantas to nggih. Mugo Nabi Ayub mboten nate ndonga nyuwun maras mboten nate. Mboten nate. Iki jenenge wong sabar, wong sing rindu nrimo apa sing dadi pilihane Allah. Terus Nabi Yusuf terus dawuh. Rahmah awake dhewe wektu penak iko. Penak iko sampai tau meteng ping 12 duwe anak 24. Wektu penak iko ya seger waras iku pirang taun noh, Mak? 18 taun. Lah iya, diparingi penak Gusti 80 taun. Wong loro 18 taun wae kok arep njaluk waras. Aku isin ngene Gusti Allah. Nek loro aku ku sampe padha wae warasku biyen. Iku pantes njaluk waras. Lah wong loro ku sik 18 taun. Awake penak biyen 80 taun. Iki aku isin ngene Gusti Allah. Para bapak akhire bareng wis dagingku gak ana. Uler set mboten saged menguasai lesan, kalih menguasai jantung mboten saged. Akhire set niku gak ana sing dipangan. Nggih. Kuwi gak sing dipangan tuh mangan kancane. Jadi dipangan kali set, dipangan set, akhire tinggal luru tok. Kalih luru. Set-set nyari dipangan kari luru. Nah, kari luru jere set, yois, we lesane aku jantunge. Terus sing setunggal niku marane jantunge. Sing setunggal niku marane lesane. Terus bapak, terus sing sitok niku nyokot jantunge, sing jerone ten atine. Terus sing sitok niku nyokot lesane. Padahal sing atine kanggo syukur marang Allah, lesane kanggo nyebut-nyebut dhateng asmane Allah, mulai dicokot nggih. Kalian set niki. Nalika niku Nabi Ayub niku nembi nggih. Nembi donga teng Gusti Allah, nembi nyuwun. Nyuwun teng Gusti Allah. Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Niki pun bahaya sing sangat sampun mengenai kula Gusti. Sebab set niki badhe nedo nggih jantung kula, badhe nedo lisan kula. Dadi iki sampe ditedo, ora mboten saged nyebut-nyebut asmane jenengan. Tak mboten saged kula niki Gusti nggih. Syukur datang panjenengan. Terus bapak akhirnya Gusti Allahku dawuh inna wajadnahu sabira. Iku tak delok Ayub iku wong sing sabar. Kenapa oleh matur kula sampun tersentuh bahaya sing sanget iki krana masalah lisan ambek jantung. Orang Rasulullah sebab bandane, orang Rasulullah sebab anake. Gopo nek sampe jantung iku dipangan, lisan dipangan, iku berarti pedhot le hubungan ning ngene Gusti Allah. Nggih. Kaya kaya Nabi Ayub matur ngeten Gusti, kula mboten sabar. Nggih. Nek sampe lisan kula niki dipangan, mergo lisan kula mungkin mboten saged nyebut asmane jenengan. Kula mboten sabar nek sampe nggih ati kula niku dipangan akhire kula mboten saged mencintai panjenengan. Mula bapak bareng matur ngoten nggih. Ajeng terus Gusti Allah paring wahyu dhateng Nabi Ayub. Ayub lisan niku wekku. Atiku ya wekku, ulerku ya wekku, loroku saka aku. Nggih. Kene apa awakmu kok ngresula? Kene apa kok ngresula? Berbapak terusé dawuh Gusti Allah Ayub 70 nabi iku njaluk ujian kaya awakmu. Ngomongku nek diuji Gusti Allah ku durajate dhuwur. Wong kapane sabar diuji Gusti Allah senajan ilmu ni titik, senajan amale titik, derajat dhuwur. Coba sabar niku. Sampai Gusti Allah dawuh innallaha ma'as sabirin. Lha bapak, wong kabeh 70 nabi iku padha njaluk aku coba sing kaya awakmu. Sing tak pilih ku awakmu. Kok malah awakmu kok malah sambat. Nggih. Ajeng Nabi Ayub niku matur ngeten Gusti, kula mboten kok sambat krana sakit mboten. Tapi nek sampe niku ical Gusti, kula pedhot kali panjenengan. Nggih. Tak pedhot kali panjenengan. Para bapak Gusti Allah dawuh Ayub, ya. Iki nek diduluk sapa lahire kaya cupu. Tapi sak temene iki pemberianku. Iki pemberianku sing agung Ayub maring sliramu. Mengke tokewe kaya coba. Terus bapak dibaleni malih keterangane dadi ngresulane Ayub ku bukan karena apa-apa, nggih. Kono nek sampe atine dipangan, lisane dipangan, niki akhire mboten saged nyebut asmane Allah. Mboten saged ngiling-ngiling dhateng. Terus bapak akhire Gusti Allah niku terus nyeblokno. Nyeblokno uler loro niku lho sing mulai nyokot jantunge, balik mulai nyokot lesane ku ambek Gusti Allah diceblok. Terus bapak sito ini ku ceblok teng banyu. Bal ceblok teng banyu akhirnya jadi lintah. Tapi mboten sembarang lintah. Lintah sing akhirnya kangge terapi. Niki enten lintah terapi. Jadi lintah niki kapane nek wong lara nggih niku biasane kan nganggo gantine cantuk niku lho Pak nggih ditemplekno disedot niku nggih lintah sing digunakno kanggo marasa penyakit ku ceblok ning banyu dadi lintah. Nah sing setunggale niku ceblok teng daratan. Dan ceplok dan daratan itu jadi tawon. Akhirnya tawon itu dititipi Gusti Allah madu. Niki ngekanggu maros no tiang-tiang sing sakit. Isi ceplok ning banyu jadi lintah. Kanggu bate penyakit. Nah sing setunggalnya ceplok ning daratan jadi tawon. Akhirnya pun mulai kajibil rawuh. Mulai kajibil rawuh. Nggawa drima kalih saking swarga. Nabi Ayub matur, ya Jibril, napa Gusti Allah tasih eling kalih kula. Napa Gusti Allah nyebut-nyebut jeneng kula Jibril. Malaikat Jibril matur, nggih, malah Gusti Allah kirim salam teng panjenengan. Nomor kalih Gusti Allah perintah sepadanjengan dahar bima kalih niki. Mungkin pengen badhe saras saking penyakit penyenengan. Lalu bapak akhiripun kalih Nabi Ayub didahar. Bareng didahar mun nggih waras boleh kajibil dawuh kum biiznillah. Lah sing terus Nabi Ayub niku terus jumeneng. Waqala urkut birijrik. Saiki jejetno sikilmu. Kalau bapak sikil Nabi Ayub jejek teng bumi sing sisih tengen, akhirnya medal banyu sing panas, banyu sing panas, banyu sing anget. Dan iki dimiliki wong Indonesia ono air anget, mutu saka gunung. Terus air sing anget niki kangge siram Nabi Ayub. Lajeng ingkang sisih kiwa jejek niku medal toya sing adem. Kami ngunjuk Nabi Ayub. Berbapak krono timbul banyu sing anget kanggo adus, timbul banyu sing adem kanggo ngunjuk, akhiripun sedaya penyakite niki saras. Baik penyakit teng jabane awak, teng jero awak, niku saras sedaya. Berbapak bareng waras niku laku badane langkung sae kadibang semula. Potongane langkung sae kadibang semula. Langkung guanteng kadibang semula. Wajah niku tambah bercahaya. Kaya dene rembulan. Dawuh Gusti Allah fastajab benalahu. Tak ijabahi dungane. Fakasafna ma bihi min durrin. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu. Karena Nabi Ayub wis waras, iki poso mbik bojone iku pirang taun. Ora iso nyenggol. Siti Rahmatku ayune kaya gantenge Nabi Yusuf. Jane Nabi Ayub tambah ganteng, nggih waras ngebut meneh. Berkebut mana diparingi putra koyok sadurunge pinten ya. Kamil ping 12 berarti putane dadi 24 nggih. Lah putra sing 24 sing sedo niku akhire nggih satu kaul niku diuritno meneh. Satu kaul nggih niki dawe ahli tafsir jenenge Muqatil nggih. Ahyahum barozakum. Dawe ahli tafsir jenenge Muqatil Dadi putra-putra sing dhisik sing pejah niku gesang malih utawa diparingi putra malih sing anyar. Ne dawuh seorang mufassil jenenge Dohak, jenenge Dohak. Ku Gusti Allah paring wahyu dhateng Nabi Ayub. Ayub, apa siramu kepingin anakmu tak tangekno meneh? Iki Nabi Ayub terus matur, Gusti, mun pengen seleh teng swarga mawon. Nggih. Benjing panjenengan teng swarga. Nggih, niki sing dawuhe Imam Dohak. Kula Bapak, lajeng akhiripun sing putra-putane sing sami pejan iku besok kepanggil teng akhirat. Tetendunya diparingi malih Gusti Allah nggih kadosene putra-putane sing dhisik ngene iku hamil ping 12 putane kembar-kembar dadi 4. Rahmatan kuna kenikmatan min indina li Ayub wa zikra aidatan lil abidin. Iki kangge peringatan-peringatan nggih. Para bapak pilih wong-wong sing ahli ibadah maring Allah, sing cedhak maring Gusti Allah, iku panjane dicubo dhisik ambe Allah Subhanahu wa taala. Saterusé didhawuhna inna asadda bala'i alal anbiya, summa alal auliya, summal amsal wal amsal. Baisna'u kamasona'u, bayasbiru kamasobaru. Sak temene ujian ku sing paling berat, iku tak paling no nabi-nabi. Banjur poro wali-wali, banjur wong sing sepadane, sesepadane. Supaya apa? Wong-wong sakwise nabi, iku supaya berbuat, apa sing diperbuat nabi. Supaya niru sabar, bedene sabare poro nabi. Para bapak, para ibu sedaya ingkang menoyo, wis tengah 11. Kula tambahi cerita titik. Nggih. Niki critane napa balai Allah teng para rasul. Dan niki balai Allah tengene nabi. Biyen niku enten nabi jenenge Nabi Jirjis. Nabi Jirjis. Nabi Jirjis niku bin Falatin. Jirjis bin Falatin nganggo tok. Pengane gesang di zamane Raja Dardianu. Enten raja jenenge Raja Dardianu niki penyembah berhala. Bro bapak dakwae kuabeh rakyate niki dikengken nyembah berhala. Dikengken nyembah berhala. Suatu saat niki dakwah besar-besaran. Masang mahligai. Mahligai teng lapangan, teng alun-alun. Mahligai dipasang kangge penara. Terus sebelah ngriku, nggih. Kalau bapak niku patung-patung niku dijajar-jajar. Dijajar-jajar. Patung-patung ku dihiasi dengan perhiasan yang bagus-bagus. Bil jawahir wal alik, mutiara inten dihiasi. Diwangen-wangeni ngangge minyak-minyak wangi, diwangen-wangeni. Terus sebelah ngriku malih ngurupaken geni. Wedhe geni. Lajeng layate dikongkon liwat ngarepe amben. Ngarepe malikae. Rakyate dikongkon sujud ning berhala. Nek kapane gelem sujud langsung lolos. Nek kapane boten pun sujud cekel cemplungno geni. Ogen ini digawe wageng, tapi tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim. Di boten purun nyembah langsung cempung ogen. Para bapak sanak guru. Dadi liwat ngarepe niku mahligai. Carane kursi kerajaan ini. Nyembah berolo. Mboten purun cemplung ngene. Purun lolos tentu. Saking sampun kuwatah sing sami nyembah berhala ugi kathah sing sami dicempuno geni. Akhire Gusti Allah ngutus nabi jenenge Nabi Jirjis. Diutus supaya teko ning Raja Dardiano diajak supaya ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Bapak Nabi Jirjis matur, Tuan Raja, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak mampu melindungi kamu? Krungu ora, ningali ora, melindungi kamu ora. Kenapa kok mbok sembah? Terus rajaku muni ngene. Bandaku akeh. Kerajaanku gedhe. Kenikmatanku ora kenek diitung. Iki sebabe aku nyembah berhala iki. Mergo nyembah berhala iku pondoku mubur. Ora kenek diitung. Kenikmatanku ora kenek diitung. Kerajaanku gede. Iki mergo aku nyembah berhala. Lho awak menyembah Gusti Allah ku buktine apa? Awakmu kerajaan gak duwe. Kekayaan gak duwe. Kenikmatan ku ya ku gak duwe. Iku nyembah Gusti Allah ku ngene iku. Nek nyembah berhala, iki koyo aku ngene. Nabi Jirjis ku wis dawuh. Kenikmatan dunia akan sirna. Tapi Allah memberi aku kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Loh Bapak, akhiripun bareng Jirjis bantah ngoten, niki tos akhire nggih mujadalah. Mujadalah perdebatan sengit di antara Raja lan Nabi Jirjis. Bareng kita raja niku kalah dalam perdebatan, akhirnya perintah rakyat pun mateni Jirjis. Terus bundi mateni golek cokak. Cokak ku sak cara mriki bisa wanci. Niku dicampuri wijen, dicampuri sawi. Digodhog muncak-muncak sampai umup. Disiram dong Nabi Jirjis mateng, dagingnya ku mateng loh bapak. Koyok ngoten biar ku dakwah, tapi dakwah ku langsung medan disik teko. Kemulai diamplopi ngono ya gak budal. Masya Allah. Barang ngoten golek no sikat besi, golek no sikat besi. Terus dagingnya Nabi Jirjis itu disikat. Disikat entek belas. Mulai saking dagingnya wajah. Dagingnya gulu. Wah entek. Wong barang mateng pak. Disikat nganggo sikat besi. Entek belas. Barang entek kan pecah. Begitu pecah. Langsung mendadak hidup kembali. Ngomongnya. Hidup kembali bengok-bengok maneh. Bengok-bengok maneh. Dawuh bareng urip maneh nggih dateng panggonan sing dhuwur. Ya bae pidato buanter. Hei wong kafir. Hei wong kafir, ucapkan la ilaha illallah. Omot yang rubung, ana suara apa iki? Jirjis manen. Semari mati sik gak kapok-kapok. Ya kafir kun la ilaha illallah. Akhire raja perintahe gawekno paku sing gede-gede jumlahe 6. Paku besi, paku besi jumlahe 6. Tangan lorone dipaku, nganggo paku besi. Tangane dipaku. Sing tengen, tangan sing kiwa paku pisan. Bayar siki lorone paku dan pisan. Nggih. Lho Bapak mur ngeten. Terus paku sing gwedhe patokno ndase. Ndase dipaku pisan, mbek paku pas atine. Pas jantungnya itu dipaku, sirahe dipaku. Lho Bapak, kaya ngono ya pejah. Bareng pejah urip maneh. Nek bisa durip do maneh. Bareng urip maneh munggahne pengulus sing dhuwur. Bungok-bungok ya kafir. Ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa langsung urip ngono enggak? Malaikat loro diutus Gusti Allah. Malaikat. Malaikat jabutan iki kok. Paku-paku ning sing mancep ning Ayub. Nggih. Bareng urip malih bungok-bungok maneh. Wong kafir ngucap la ilaha illallah. Akhire raja wis tak kapok-kapok jir-jir. Boleh ana kendil sing kuat iki. Kendil gedhe, kloko cukup kanggo godhok ya, Pak. Kira-kira sadri ngono bae kendile. Iki jir-jir ku cemplung ngono. Nengone kendil sing gedhe ngono. Asem jenenge ku diurupno ngandhape sampai umup bekucuk-bekucuk. Akhire Gusti Allah lakok ngetokno sumberan, nggih. Saking jerone kendil ku metu sumberan banyu sing adem. Dadi panase banyu sing mendidih niku kalah kali ademe banyu niki. Akhire ya ning jero anget enak. Banyune panas kalah kali adem, berarti malah anget enak. Akhire para bapak nggih. Jis-jis niku terus nggih mboten pecah medhas saking kendil. Nabi Jisit disiksa sampai mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Niku satu kaul mengatakan sampai 70 kali. Dalam kitab yang lain diterangkan sampai 100 kali. Bapak Bapak akhirnya raja itu terus merayu. Merayu. Jerjes wis saiki ngene wae. Wis tak pateni ya ga iso mati. Ojo tak siksa sampai mati, sampai mati ping 70 jek urip meneh. Aku duwe hajat. Nek awakmu iso mentaati aku, ya. Engko aku taat. Apa sing dadi kongkonanmu tak turuti. Berarti awakmu tadi sik ning aku. Nggih. Yeah. Bapak niku terus muni ngeten. Awakmu sujudo ning brahmana pisan wae. Sujud tepat tul pisan wae. Barengono gawe korban disembelih disajikan kepada berhala. Dan nyembelih korban disajikan untuk berhala, awakmu nyembah sujud pisan tok. Nek awakmu gelem ngono, ya. Aku taat apa sing dadi perintahmu sembarang wis, aku taat. Terus Nabi Jerjes ku meneng mboten jawab. Mboten jawab belas. Karena mboten jawab niki, sang raja niki menganggap bahwa Jerjes menerima. Jerjes menerima. Sing akhire krana rumangsane raja niku menerima, wis ayo saiki istirahat ning omahku. Niku wau kan acara tengalun-alun, Pak. Jane iki jersi digowo. Digowo ning omah. Ayo saiki ning omahku bengi iki istirahat ya. Nikmatono ya, sajian-sajianku. bareng wonten griyane, griyane niki raja niki dalu mboten sare. Sembahyang maca Zabur. Di zaman ku zamane Nabi Daud tetapi kitab Zabur. Nggih maca kitab Zabur, sembahyang maca kitab Zabur sampai terbit matahari. Terus Bapak bacaan kitab Zabur niki akhirnya mempengaruhi jiwanya istri. Permaisuri raja niku tertarik dengan bacaan kitab Zabur niki. Karena tertarik lajeng terus nangis, nangis, nangis iku suwe. Akhirnya piyambake ngadeg ning burine Nabi Jerjis. Tapi nyamar. Nyamar tidak diketahui suami. Anipun para bapak bertobat. Permaisuri bertobat. Akhirnya ditawani mbek Nabi Jerjis dikongkon masuk Islam. Akhirnya istri masuk Islam. Para bapak, bareng metu saking griyane Malik niki. Niku dikongkon Malik ilah sajadah. Dijupono sajadah, kongkon sujud yang berhala. Tapi Nabi Ayub niki mboten purun. Nggih, mboten purun. Dadi leh mendelo diduga niku oke. Diduga ku setuju. Ternyata barang wis dijamu sampai sing wedok masuk Islam, Nabi Ayub kengken sujud teng berhala mboten. Akhir ditahan teng omahe wong modhek tuwa. Wong wedok tuwa niki duwe anak. Anak iki wuto budek bisu pisan. Nah, iki maksudnya napa didele omahe wedok tuwa ben gak iso nulung wong wis tuwek. Anake iki si bocah ben ora bengok-bengok njaluk tulung soale anake iki mripate wuto lesane iku bisu kupinge budek pisan. Terus dengan itu Nabi Ayub ora duwe mangan, ora duwe ngombe. Para bapak, krono gak duwe mangan, gak duwe ngombe, Nabi Ayub niki mendekati cakak. Nek cakak mungkin cakake kayu bae. Bareng nonton mendekati cakak, Nabi Ayub, Nabi sinten? Nabi Jerjes, Nabi Jerjes niki ndonga, terus cakake niku lha kok dukul. Nggih. Niku tukul dadi wit sing seger akhire metu wae. Asing Nabi Ayub dahar saking woh niku. Nggih, dadi woh niku Nabi Jerjis kok karo Ayub terus. Nabi Jerjis dahar saking woh niku. Nah, terus wong edok tuwek niku bareng ningali wong cagak kok dadi tukul metu wae wong edok niku terus mlebu Islam. Bang mlebu Islam, Jerjis, kula nyuwun tulung. Anak kula sing sakit niki sampean donakno. Wong wuto, budhek nggih. Kate ana apa bisu pisan. Akhiripun kalih Nabi Jerjis ditungakaken. Lan ditungakaken saras. Terus Nabi Jerjis nimbali. Eh, bocah cilik. Dalam Nabi, ya Nabi Allah. Saiki kowe budhal lo yo ning omah berhala. Berhala niku dipangunke satu gedung mro bapak spesial kanggo sesembahan, nggih. Terus mriki nggih gereja, nggih klentheng ngoten niku. Mara-mrana yo. Berhala-berhala ku kandhanono yo. Kandhanono. Eh, berhala-berhala ya. Kamu sekalian ditimbali Nabi Jerjis ngono ya. Endong. Mlebu Pak, bocah cilik kan tidak dicurigai napa-napa. Mlebu gerejane niku. Eh, berhala-berhala. Kamu sekalian ditimbali Nabi Jerjis langsung blek ambruk kabeh niku berhala. mlaku ndase ning ngisor. Nggih. Mboten sikile ning dhuwur ndase teng ngisor. Iku durotilah. Nggih. Para bapak bareng balabraku mlaku nganggo ndase mboten nganggo sikile sampai dungi Nabi Jerjis. Us Nabi Jerjis bareng wis sumerep ning Brara mun padha teka. Niku ajeng teng isarah ning bumi. Bumi belesno. Langsung sedaya berhala niku ambles toyo. Nggih. Ambles. Bareng ningali kados wonten permaisuri raja niku munggah teng panggung. Nggih. Teng panggung pidato. Wahai ahli negara, wahai umat seluruhnya, sayangilah dirimu, sayangilah dirimu, masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam mengikuti Jerjis. Ini permaisuri pidato. Terus raja ngendikan, permaisuri, saya ini mengetahui mukjizat-mukjizat sudah 70 tahun saya enggak tertarik sama sekali. Kamu itu mukjizat satu saja kok sudah katut. Jere sing wedok jawab, anu mas, sampean roh mukjizat sampai 70 tahun enggak tertarik ku krono panjen sampean ciloko. Men ciloko. Aku kurungu pisan tok, aku wis percaya. Iku rono panjen aku diparingi petunjuk nek Gusti Allah. Aku diparingi bejo. Akhire para bapak terus raja perintah permaisuri kekan bunuh. Terus dibunuh. Para bapak baneku Nabi Jerjis nggih. Munajat teng Gusti Allah. Ilahi qasat qasaitu mundu sabina sanatan abdal kufar palamnya bekoli taqatun ba'dal yaum farzuqni asyhadah wa dzikum adzaban sadida. Ya Allah Gusti pangeran kula, kula betah-betahkan siksane wong kafir niki pun 70 tahun Gusti. Sakniki mbon telas kekuatan kula. Kekuatan kula mbon telas mulane kula pengen pejahi mawon, pecah sing mati syahid. Lan kula suwun tiyang kafir pengen rusak sedaya, pengen siksa sedaya. Bareng nggih rampung saking donga langsung enten geni turun saking langit nggih. Geni niki nggih ngamuk. Berbapak bareng geniki menyedeki kaum kufar niki. Kaum kufar pada munus pedang. Nabi Jesus dibunuh. Dan dibunuh api niki terus ngerusak negara niku. Hancur kabeh tiang-tiang kafir pecah sedoyo. Dan niki sekolah pendet niku Nabi. Berarti bala Gusti Allah niku sing paling berat teng Rasul. Bakdani Rasul para Nabi, bakdani Nabi para Wali. Bapak niki kalih cerita siji ujiannya Allah teng Nabi Ayub, nomor kalih ujiannya Allah teng Nabi Jerjis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amina fi tariqati muhafati minal kitabi rabbi fa'na bi barakati adina wa husna bi khurmati wa amina fi Rabbi fa'na ibarakatih wa dinal husna bi hurmatih wa amitna fi tariqatih wa muhafatih minal fitanih Rabbi fa'amfasna ibarakatih wa dinal husna bi hurmatih wa amitna fi tariqatih wa muhafatih minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardutu ilayya ndahajati ilayhi alatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsilihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tumsilihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.